Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ia akan diberikan musibah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan satu isyarat tanda baiknya seseorang. Manakala seorang hamba diberi musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia bersabar, ia ridha, ikhlas menerima musibah tersebut, dan ia pun bersabar karenanya. Inilah tanda bahwasannya ia seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan. Kenapa dikatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri orang tersebut? Karena berdasarkan dalil-dalil yang lain terungkap bahwasannya seorang hamba yang menerima musibah, kemudian ia ikhlas ridha dengan musibah yang mengenai dirinya, dan ia pun bersabar atas musibah tersebut, maka musibah yang ada pada dirinya hanyalah sebagai batu ujian. Sebagai ujian. Kemudian musibah tersebut bagi dirinya adalah pintu untuk meraih kebaikan. Apa kebaikannya? Kebaikannya yaitu dengan musibah itu, dosa-dosa yang ada pada dirinya terhapus. Karena sesungguhnya ketika seseorang mendapatkan musibah, walaupun musibah itu hanya dalam bentuk tertusuk duri, dirinya tertusuk duri, walaupun musibah itu sekecil itu misalnya, namun ia ikhlas, ia sabar dengan musibah itu, maka musibah itu akan menjadi penghapus dosa sebagai kafaroh. Inilah salah satu bentuk kebaikan bagi dirinya. Dan tentu saja ketika ia mendapatkan kafaroh, berarti ia menjadi orang yang tertebus kesalahan ataupun dosanya. Dan kebaikan di dunia ia dapatkan, tentu kebaikan di akhirat pun akan ia dapatkan. Yaitu dalam bentuk bahwasannya dosa-dosa yang ada pada dirinya terhapus. Maka di dalam hadis ini disebutkan, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan, yusib minhu, maka ia akan mendapatkan musibah. Disinilah letak bagaimana kita harus berpikir positif ketika menerima musibah tersebut. Disinilah sikap yang harus kita tunjukkan saat musibah itu menerpa pada diri kita, yaitu berpikir positif, berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya musibah yang menimpa dirinya adalah sesuatu yang akan membawa kebaikan pada dirinya. Sungguh merugi seseorang yang ketika mendapatkan musibah karena dia jahil, tidak faham dengan agama, maka penyikapan terhadap musibah itu dengan penyikapan yang negatif. Ketika ia tertimpa musibah, ia justru tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Ketika ia tertimpa musibah, justru ia ingin mengambil jalan pintas agar musibah itu segera lenyap dari dirinya. Ketika ia mendapatkan musibah, kemudian ia berupaya untuk menghilangkan musibah itu dengan jalan yang tidak disyariatkan, hanya karena dirinya tidak memiliki kesabaran saat musibah itu mengenai dirinya. Berapa banyak orang yang ketika tertimpa musibah kemudian lari kepada paranormal? Berapa banyak orang yang ketika tertimpa musibah kemudian lari mendatangi dukun? Berapa banyak orang yang tertimpa musibah kemudian datang kepada para tukang ramal? Orang-orang yang katanya dianggap memiliki kesaktian dan yang lainnya. Padahal justru musibah itu bagi orang yang beriman adalah tanda bahwasannya ia akan menjadi orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Dia mendapati musibah akan dihadapinya dengan sabar. Dia akan menerima dengan lapang dada, penuh keikhlasan, ridha terhadap apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Dan semua kesabaran yang ia tunjukkan, sikap sabar itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada orang tersebut. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya orang yang tertimpa musibah itu menjadi salah satu tanda bahwasannya orang tersebut dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita tidak perlu kemudian bersikap negatif, memiliki persepsi yang kurang baik manakala musibah itu ada ataupun mengenai diri kita. Kita ditimpa sakit, kita ditimpa sesuatu yang menjadikan diri kita tidak nyaman, mungkin kita diuji dengan kehilangan sesuatu yang berharga menurut kita. Mungkin kita diuji dengan lenyapnya harta benda. Mungkin kita diuji dengan perginya orang yang kita cintai. Dan sekian banyak ujian. Semua itu bagi orang-orang yang beriman justru akan menjadikan dirinya semakin baik. Keimanannya semakin baik. Sikap hidup, sikap mentalnya juga semakin baik. Ya, perilaku dan tentu saja akhlak dia justru akan nampak semakin baik. Karena sungguhnya ketika kesabaran itu pada diri menetap pada diri seseorang, maka sifat ataupun sikap sabar itu akan memberikan kebaikan pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasannya orang yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka orang itu akan ditimpa musibah. Allah akan berikan musibah atas dirinya. Bukan berarti lantas kita menginginkan musibah itu. Tidak. Tetapi Allah yang memberikan musibah itu. Satu sebagai batu ujian, sejauh mana penerimaan kita, sikap kita, kesabaran kita dalam menerima ujian tersebut. Yang kedua, sampai sejauh mana batas kesabaran kita diuji dengan berbagai hal yang mungkin menurut kita adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi itulah kehidupan. Hanya dua opsi, hanya dua pilihan. Hidup ini senang atau hidup ini diliputi dengan kesusahan. Ya. Hanya itu dua opsi. Ya. Ada kalanya seseorang mendapatkan kesenangan. Tapi di lain hari bisa jadi ia mendapatkan kesusahan. Hari ini dia mendapatkan kesusahan. Esok lusa ia mendapatkan kesenangan. Hanya itu kehidupan. Dua opsi, dua pilihan inilah. Maka apapun yang terjadi pada diri seorang mukmin tentu akan memberikan kebaikan. Senang, dia akan menjadikan sikap, apabila dia diberi rasa senang, dia akan menjadikan rasa senang itu kebaikan bagi dirinya. Karena seorang mukmin pasti akan bersabar, akan bersyukur dengan kesenangan yang ada pada dirinya. Tidak akan menyalahgunakan kesenangan-kesenangan yang telah ia dapatkan, tidak ia akan salah gunakan. Namun ia semakin bertambah syukurnya. Semakin bertambah syukurnya. Demikian juga kalau ia ditimpa sesuatu yang menyusahkan. Tidak lantas kemudian yang menyusahkan itu akan menjerumuskan dirinya kepada sikap-sikap yang tidak terpuji. Sikap-sikap yang justru meruntuhkan akidahnya. Ya. Tidak demikian, tetapi justru kesusahan yang melekat pada dirinya menjadikan sikap sabarnya semakin tebal. Tebal sikap sabarnya. Inilah sikap seorang mukmin dimanapun, dalam keadaan apapun, akan senantiasa membawa kebaikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusib bisa juga dibaca dengan yusab. Yusib minhu atau yusab minhu. Ya. Kata beliau rahimahullah, quriat biwajhain, bi fathiz sad, yaitu yusab, yusib, ini memiliki dua cara bacaan. Memiliki dua cara bacaan. Yang pertama, bi fathiz sad, dengan memfathah huruf sad, yusab. Kemudian, wa kasriha, atau mengkasrah huruf sad menjadi yusib. Ya. Dan kata beliau rahimahullah, kilahuma sahihun. Ya. Dua cara membaca itu semuanya benar. Ya. Qala amma yusib minhu, adapun apabila dibaca kasrah, yusib minhu. Ya. Fal makna, maka maknanya adalah annallaha yuqaddir alaihi al-masaib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menakdirkan, menetapkan atas diri orang tersebut musibah-musibah. Qala hatta yabtaliyahu biha ayyasbira au ayyabjaru. Hingga orang tersebut mendapatkan ujian dengan musibah-musibah tersebut. Nah, dengan ujian itu, apakah ia bersabar atau ia gundah gulana, gelisah, galau. Ya. Jadi, musibah itu akan menguji dirinya. Ya, menguji dirinya. Ini kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut dibaca dengan mengkasrah huruf sad. Mengkasrah huruf sad. Yusib minhu. Qala wa amma yusab minhu. Adapun apabila huruf sad tersebut dibaca fathah, dibaca dengan memfathah huruf sad, yusab minhu, maka fahiya a'ammu, pengertiannya lebih umum, pengertiannya lebih umum. Ay, maksudnya yusabu minallahi wa min ghairih. Musibah tersebut, ditimpa musibah itu, musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari selainnya. Akan tetapi, kata beliau rahimahullah, bahwasannya hadis ini sifatnya mutlak muqayyad. Umum, bersifat mutlak tetapi terikat. Terikat dengan hadis-hadis lainnya yang menunjukkan kepada bab-bab kesabaran yang lainnya, terutama khususnya, ya, yang hadis tersebut menunjukkan atas maksud dari apa yang disampaikan di dalam hadis ini, bahwasannya termasuk dari yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, man yuridillahu bihi khairan fayasbiru wa yahtasib. Maka barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya dengan berbagai musibah yang menimpa pada diri orang tersebut, maka ia diminta untuk bersabar, kemudian ia diminta untuk mengharap pahala. Ya, jadi ketika seseorang ditimpa musibah, bersabarlah dan berharaplah akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan musibah terhadap dirinya hingga ia benar-benar menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ia kemudian tidak bersabar, ya, dengan musibah-musibah yang menimpa pada dirinya, maka sesungguhnya seseorang dia mendapatkan balaya kathirah, yaitu malapetaka, bencana yang sedemikian banyak. Ya, ketika apa? Ketika dirinya ditimpa musibah itu kemudian tidak menyikapi dengan sikap sabar. Ya, maka yang akan terjadi adalah akan diberikannya bibalaya katsirah, dengan malapetaka yang lebih banyak, malapetaka yang banyak. Walaisa fiha khairun, dan tidak akan ada kebaikan pada dirinya. Tidak akan ia memperoleh kebaikan manakala ketika ia didera oleh musibah, ia kemudian tidak bersabar. Walam yuridillahu bihi khairan, dan tentu saja ketika ia menerima musibah tersebut tidak disikapi dengan sikap sabar, maka tentu Allah tidak menghendaki pada dirinya kebaikan. Ya, Allah tidak kehendaki pada diri orang tersebut kebaikan. Karena orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yang Allah akan berikan kebaikan itu pada dirinya, yaitu ketika seseorang mendapatkan musibah, kemudian lantas orang tersebut bersabar menerima musibah tersebut. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya adalah man yasbir ala hadhil masaib. Barang siapa yang bersabar atas berbagai musibah yang mengenai dirinya, fa inna dzalika minal khairil lahu. Maka dengan demikian ia akan mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Kebaikan bagi dirinya ketika ia bersabar. Kebaikan dalam bentuk apa? Ya, disebutkan bahwasannya kebaikan itu diantaranya sebagaimana di awal saya sampaikan. Kebaikan diantaranya adalah kafarah, terhapusnya dosa-dosa. Ya, kemudian hilangnya, ya, diampuninya berbagai kesalahan. Ya. Ini takfirudz dzunub, ya, proses pemupusan dosa, proses pemutihan dari berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Takfirudz dzunub wassayyi'at, ya, pemutihan terhadap segala bentuk kesalahan, penghapusan terhadap segala bentuk dosa, ya, dan ini adalah merupakan bentuk kebaikan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yatamannanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kanat labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan li, ya, ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang artinya janganlah kalian mengharapkan, ya, kematian. Janganlah kalian mengharapkan kematian, lidurrin asabahu, saat kalian mendapatkan bahaya musibah, saat kalian mendapatkan kesusahan karena musibah yang menimpa pada dirinya. Fa in kana labudda fa'ilan, apabila memang sungguh sangat terpaksa harus melakukan sesuatu, falyakul, maka ucapkanlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku manakala hidup itu memberikan kebaikan pada diriku. Manakala kebaikan itu memberikan kebaikan kepada diri saya. Watawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah diri saya, ya, apabila kematian itu baik untuk diri saya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ya, terkandung larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, larangan untuk mengharap kematian, untuk berangan-angan, ya, mati. Ketika seorang hamba tengah menghadapi sesuatu yang, ya, musibah yang menimpa pada dirinya, ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya syariat ini menuntunkan kita untuk bersabar. Menuntunkan kita untuk bersabar. Tidak menuntunkan ketika seseorang ditimpa musibah, syariat ini tidak menuntunkan untuk kemudian mengharap cepat mati. Tidak. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika dirinya sudah tidak tahan lagi, ditimpa dengan berbagai kesusahan, kemudian ia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri kehidupan. Na'udzubillah. Nah, di dalam agama kita tidak dituntunkan yang seperti itu, ya, ada yang sakit, tidak tahan dengan sakitnya, minta disuntik mati misalnya, ya. Agama kita tidak menuntunkan seperti itu. Agama kita menuntunkan untuk, ya, mempertebal sikap sabar, ya. Karena sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, bahwasannya salah satu tanda kebaikan seseorang yaitu manakala ia diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut, hamba tersebut, bersabar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencegah seorang hamba dari berangan-angan, dari menginginkan kematian karena musibah yang ia hadapi, ya. Karena ia merasa lemah, karena ia merasa susah, karena ia telah merasa capek dengan musibah tersebut, kemudian ia berharap mati saja. Yang demikian itu tidak dibolehkan di dalam syariat, ya. Maka manakala ia terpaksa, ia hanya boleh mengatakan, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah saya ini. Makanatil hayatu khairan li, manakala kehidupan ini memang baik bagi saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah saya, matikanlah saya, manakala kematian itu memang baik untuk saya. Artinya ia tidak menginginkan hanya kematian, tapi ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup ini memang baik, hidupkan terus. Ya. Nah, ini kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Karena sesungguhnya manakala seseorang mengakhiri kehidupan dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, maka sungguh akan menjerumuskan dirinya ke dalam siksa api neraka. Seseorang yang bunuh diri, maka di neraka ia akan mengulang-ulang terus perbuatan ketika bunuh diri saat di dunianya. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ya, merupakan bentuk larangan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya seorang muslim tidak sepantasnya untuk meminta ataupun berangan-angan mati saja, ya, karena sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, ya, berbagai kemelut hidup bagi seorang muslim hendaknya bisa ia hadapi, ya. Jangan lantas kemudian memotong kompas, mengakhiri kehidupan, itu bukan cara yang dibenarkan menurut agama. Ya. Ketika menghadapi masalah, hadapi masalah itu. Ya. Cari solusinya. Tidak kuat menghadapi sendiri, cari teman yang bisa diajak berbicara. Cari teman yang sekiranya bisa diajak bertukar pikiran. Ya. Tidak bisa juga, cari orang yang memang betul-betul mampu memberikan solusi, jalan keluar terhadap kemelut hidup yang ia hadapi. Ya. Manakala kita berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan, ya, sesuai dengan tuntunan syariat, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan tentunya disertai dengan sikap takwa pada diri kita. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan, ya, memberikan jalan keluar bagi dirinya. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya. Sehingga seorang mukmin manakala ia menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, hendaknya ia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ia mengadu, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga tidak kemudian mengambil jalan pintas. Ya. Baik itu terjatuh kepada perbuatan maksiat. Ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan. Datang ke dukun. Datang ke paranormal. Datang ke kuburan. Terjatuh kepada syirkiat. Perbuatan-perbuatan syirik. Bukan demikian. Musibah yang menimpa seorang hamba adalah ujian. Akankah ia menjadi orang yang tetap lurus secara akidah, lurus secara akhlak, lurus secara manhaj, atau dia justru tergelincir? Atau justru dia tergelincir dengan berbagai macam ujian tersebut. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang menyatakan, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu menyatakan, ya, kami berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kami mencurahkan perasaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa mutawassidun, ya, burdatan lahu. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah berbantal, ya, kain burdahnya. Ya. Fi dhillil Ka'bah. Ya, di bawah naungan Ka'bah. Fakulna, kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya. Tidakkah engkau memintakan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Tidakkah engkau mendoakan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Ya, maksudnya pada saat itu para sahabat tengah mengalami situasi yang kurang nyaman, tengah menghadapi situasi ancaman. Ya, ancaman dari orang-orang musyrikin Quraisy, mengalami tekanan demi tekanan, ya, mengalami penyiksaan demi penyiksaan, mengalami halangan demi halangan, berbagai rintangan dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Ya. Maka kemudian para sahabat, ya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seraya mengatakan, "Tidakkah engkau wahai Rasulullah memintakan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini? Tidakkah engkau berdoa wahai Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami ini, untuk kita ini?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Faqala, "Qad kana, ya, man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha." Ya, telah ada atau telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah memberikan kisah perjalanan hidup orang-orang sebelum umatnya, sebelum kaumnya. Ya. Pernah terjadi orang-orang sebelum kalian. Yukhadur rajulu, seorang laki-laki, ya, diambil, dipaksa. Fayuhfarulahu, dibuatkan lubang bagi dia. Ya. Digalikan lubang pada tanah, tanah digali, ya, dibuat lubang untuk laki-laki tersebut, ya, fil ard, ya, lubang di muka bumi. Fayuj'alu fiha, kemudian laki-laki itu ditanam. Ya, setelah digalikan lubang, kemudian laki-laki itu ditanam di tanah tersebut. Ya. Setelah ditanam, thumma yu'ta bil minsyari, kemudian didatangkan gergaji besi. Fayudahu ala ra'sihi, kemudian gergaji besi itu diletakkan di atas kepala laki-laki yang ditanam di dalam tanah tersebut. Fayuj'alu nisfain, sehingga kemudian kepalanya digergaji dan terbelah menjadi dua. Wayumsatu bil bil amsyatil hadid, kemudian ada lagi, ya, diambilkan sisir yang terbuat dari besi, ya, maduna lahmihi wa azmihi, yang dengan sisir itu terlepas kulit dan tulangnya, ya, kulit dan tulangnya terkelupas karena disisir oleh sisir besi tersebut. Ya. Meskipun demikian, ma yasudduhu dzalika an dinih. Meskipun demikian, berbagai siksaan itu, ya, terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang laki-laki yang kemudian digergaji kepalanya sehingga kemudian terbelah dua kepalanya, atau sisir dari besi di garukkan ke badan ataupun ke tubuh orang tersebut. Meskipun dalam keadaan terancam seperti itu. Ya, meskipun dalam keadaan terancam seperti itu. Mendapatkan siksaan yang sedemikian dahsyatnya. Meskipun seperti itu. Ma yasudduhu dzalika an dini. Tidak lantas menjadikan terhalangnya orang tersebut dari agamanya. Tidak lantas kemudian menjadikan ia lari dari agamanya, melepaskan agamanya. Ya, tidak lantas kemudian ia, ya, menjadi orang yang murtad atau kafir. Tidak. Qala wallahu la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila al-Hadramaut ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'bu ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Dan sampai Allah menyempurnakan, ya, menyempurnakannya. Ya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan urusan ini. Hingga kemudian orang yang berkendara akan bisa melaju, akan bisa berjalan dari Sana'a ila Hadramaut dengan tanpa rasa takut, kecuali hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga tidak ada ancaman serigala terhadap kambing-kambing yang ada. Akan tetapi kalian ini, ya, akan tetapi kalian ini adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis Abi Abdullah Khabbab Ibn al-Arat radhiyallahu anhu ini mengungkapkan tentang, ya, kesabaran orang-orang terdahulu dalam memegang atau berpegang teguh dengan agamanya. Meskipun berbagai siksaan, meskipun berbagai siksaan, ya, mengenai orang-orang tersebut, namun siksaan itu tidak menjadikan, ya, ia melepaskan agamanya. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, memberikan gambaran orang-orang dahulu, ya, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus menghadapi berbagai macam penyiksaan. Ya, harus mengalami berbagai macam, ya, siksaan-siksaan yang berupa fisik. Ya, meskipun kita tahu, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, pada awal-awal Islam itu muncul, ya, di Mekah, kaum musyrikin Quraisy pun melakukan berbagai penyiksaan pula. Ya, Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu disiksa. Ya. Demikian juga keluarga Yasir disiksa. Ia dan istrinya kemudian sampai disiksa dan meninggal dunia. Demikian juga anaknya Amr. Amr bin Yasir mengalami penyiksaan. Dan sekian banyak, ya, sekian banyak, ya, para sahabat yang dalam keadaan ia lemah, tidak memiliki kekuatan untuk memberikan perlawanan, ya, namun, ya, ujian demi ujian bisa dilalui. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak lantas akan membiarkan begitu saja hamba-hambanya yang dengan kokoh dan teguh membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan kokoh dan teguh mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menolong hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong agama Allah, ya, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan menolong Allah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan syariat-syariatnya. Jadi manakala kita dikatakan sebagai orang yang menolong agama Allah, yaitu ketika kita mengamalkan syariat Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mewujudkan hududullah, hukum-hukum Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, maka itu adalah bentuk dari kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita. Maka ya, berbagai ujian, berbagai bentuk pesakitan yang mungkin ya, dihadapi, itu semua adalah bentuk ya, ujian bagi seorang hamba di dalam mengamalkan agamanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menggambarkan bagaimana perjalanan hidup orang-orang sebelum masa kerasulan ya, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum beliau ditunjuk menjadi seorang rasul, seorang nabi ya, maka orang-orang sebelum beliau, orang-orang yang hidup sebelum beliau menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan saat mereka memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula ujian itu tidak akan kemudian berhenti, akan terus ada. Ujian itu tidak akan kemudian berhenti, tetapi akan terus ada. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain menghadapi berbagai ujian dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ada di antara mereka yang terusir dari kampung halamannya. Ada mereka yang kemudian dibantai. Ya. Saudara-saudara kita misalnya di Bosnia. Dulu mereka dibantai oleh kaum Nasrani. Ya. Mereka diusir dari negeri mereka. Ya. Ini adalah ujian bagi kaum muslimin di negeri Bosnia. Demikian juga di berbagai tempat lainnya. Kaum muslimin mendapatkan perlakuan-perlakuan. Mendapatkan berbagai macam kezaliman. Tapi itu semua adalah merupakan ujian. Dan kita sebagai orang yang hidup di Indonesia, walhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk bisa berdakwah, masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan. Ya. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bandingkanlah ketika saudara-saudara kita dalam keadaan hidup sebagai minoritas. Ya. Bandingkanlah ketika saudara-saudara kita yang hidup di satu tempat ya, yang dalam keadaan minoritas. Sulit menjalankan ibadah. Ya. Contoh misalnya, saudara-saudara kita di Bali. Ketika hari Nyepi, enggak boleh azan keluar masjid suaranya. Ya. Ini satu bentuk. Ya. Satu bentuk bagaimana, ya, walaupun mungkin kaum muslimin di sana, ya sudah tidak masalah. Ini sudah kebiasaan seperti ini. Tetapi ini bentuk, salah satu bentuk pengekangan, ya, terhadap kebebasan beragama. Itu satu contoh saja. Apalagi kalau kita melihat, ya, kepada, ya, tahun-tahun yang lalu, ya, kerusuhan, konflik di Ambon, ya, kemudian di Maluku Utara, ya, dan demikian pula, ya, kaum muslimin dalam keadaan minoritas, ya, dalam keadaan mau berhari raya, ya, seperti kasus Tolikara dan yang lainnya, ya, sedemikian bentuk penindasan-penindasan terhadap keadaan kaum muslimin manakala mereka dalam keadaan minoritas. Nah, kita, ya, hidup sebagai mayoritas. Ketika kaum muslimin dalam keadaan mayoritas, ya, agama-agama lain yang minoritas terlindungi. Inilah bentuk bahwasannya Islam ini rahmatan lil alamin. Ya, Islam ini rahmatan lil alamin. Berbeda dengan ketika kaum muslimin dalam keadaan minoritas, baik secara birokrasi maupun secara populasi kependudukan. Mereka semena-mena terhadap kaum muslimin. Contoh yang terbaru, ya, ketika kaum muslimin membangun masjid hanya karena menaranya lebih tinggi, ya, dari gereja-gereja yang ada di Sentani, Papua, Jayapura. Kemudian orang-orang Kristen semena-mena kepada kaum muslimin. Ya. Diminta untuk merobohkan tempat ibadah tersebut. Ya. Ya. Dan ketika mereka menuntutnya, ya, dari mulai masalah menara, tapi mereka menuntut yang lain-lain. Sekian tuntutan mereka sampaikan. Ya. Urusannya, perkaranya gara-gara Masjidil Aqsa di Sentani, Jayapura mendirikan menara lebih tinggi dari gereja, dari bangunan gereja. Kemudian mereka melarang menara itu, minta dirobohkan. Tapi tuntutan merobohkan negara disertai dengan tuntutan-tuntutan lainnya. Seperti apa? Kaum muslimin tidak boleh berdakwah di tanah Papua. Apa hubungannya menara dengan dakwah? Ya. Di instansi pemerintah, ya, tidak boleh wanita-wanita muslimah mengenakan jilbab. Di sekolah-sekolah pemerintah, siswi-siswi muslimah tidak boleh mengenakan jilbab. Apa hubungannya menara dengan pakaian jilbab? Ya. Dan sekian banyak tuntutan yang menekan kepada kaum muslimin. Yang tuntutan itu diresmikan oleh himpunan gereja mereka, tokoh-tokoh gereja mereka. Ya. Saya sebutkan ini hanya untuk menggambarkan. Hanya untuk menggambarkan bahwasannya di satu tempat di mana keadaan kaum muslimin dianggap sebagai minoritas, baik secara birokrasi maupun secara populasi penduduk, maka perlakuan terhadap kaum muslimin, ya, seringkali semena-mena, seringkali mendzalimi. Tetapi sebaliknya, manakala kaum muslimin, ya, memegang, ya, mayoritas, sebagai pemegang mayoritas di satu daerah, kemudian agama-agama lain sebagai minoritas, mereka dalam keadaan leluasa. Mereka dalam keadaan tidak tertekan. Ini kebalikannya. Ini menunjukkan bahwasannya agama yang kita peluk ini sedemikian rahmat. Menjaga. Nah, keadaan-keadaan yang demikian Ini bisa menjadi sebab. Ya. Keadaan kaum muslimin minoritas itu bisa menjadi sebab. Berbagai ujian itu datang. Berbagai ujian itu datang. Ya. Oleh karena itu, ya, kembali kepada sikap kita di dalam beragama. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini, ya, yang menerima curahan hati dari para sahabat yang mulia, yang mereka dalam keadaan, ya, tertekan oleh tindakan-tindakan musyrikin Quraisy. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengungkapkan kisah orang-orang terdahulu. Ini menjadi i'tibar bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya apa yang diungkapkan, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, bahwasanya berbagai siksaan itu, ya, berbagai siksaan yang mengenai orang-orang yang hidup sebelum zaman beliau dan zaman para sahabat radhiyallahu anhum, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma yasudduhu dzalika an dinih, menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu yang sedemikian hebat mendapatkan siksaan karena mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka bertauhid, kemudian mereka disiksa. Tidak lantas kemudian siksaan itu menjadikan mereka terhalang untuk tetap terus berpegang teguh dengan agamanya. Ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya. Dalam keadaan yang sedemikian genting, mengancam jiwanya, ya, orang-orang terdahulu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lantas kemudian, ya, meninggalkan agamanya. Ya. Berbeda dengan zaman keadaan sekarang. Nas'alullaha as-salamah. Berbeda dengan keadaan zaman sekarang. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, ya, tapi ikatan-ikatan, simpul-simpul agama itu lepas satu demi satu. Dan itu terjadi di beberapa kalangan kaum muslimin. Ya. Bahkan simpul yang sangat penting dalam agama, sholat. Sholat pun banyak di antara kaum muslimin yang melepaskannya, meninggalkannya. Na'udzubillah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya, kondisinya, ya, kaum muslimin diliputi dengan kejahilan, kebodohan. Ya, sebagian kaum muslimin diliputi dengan sebagian kaum muslimin diliputi dengan kejahilan, kebodohan, kelemahan iman, ya, dan ini sangat memprihatinkan sekali. Dan tugas kita untuk memperbaiki keadaan yang seperti ini, ya, sebagai bentuk rahmah kita, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada umat, kepada kaum muslimin. Ya, tugas kita yang sudah mengerti untuk menebarkan dakwah kepada mereka. Mereka diajak untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Yang tadinya tidak sholat, kita ajak untuk sholat. Yang tadinya berbuat syirik, kita ajak untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yang tadinya membenci kepada sunnah, kita ajak untuk mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah, dan kemudian membenci kepada kebid'ahan. Demikian tugas kita. Agar mereka menjadi orang-orang. Dan kita semua, ya, menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang kita inginkan. Ya. Inilah bentuk rahmah kita. bentuk kasih sayang kita kepada umat. Ya. Memperhatikan keadaan, kehidupan agama mereka. Memperhatikan keadaan, keimanan mereka. Dan mengkhawatirkan ya, keimanan itu melemah, mengkhawatirkan berpegang teguh kepada Islam itu kemudian melemah. Itu yang kita khawatirkan. Maka kita harus ya, berjihad menebarkan dakwah ini ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara kita, tetangga kita, dan masyarakat pada umumnya. Ya. Ini bentuk ya, kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ujian demi ujian akan terus ada. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu anhu ini ya, menggambarkan kepada kita bahwasannya di dalam sesuatu kita tidak perlu tergesa-gesa. Ya, maksudnya segala sesuatu dihadapi dengan penuh kesabaran. Termasuk diantaranya di dalam berpegang teguh kepada agama ini. Perlu kesabaran. Jangan sampai kemudian ya, karena tidak sabar kemudian agama itu lepas satu demi satu. Simpul-simpul agama itu lepas satu demi satu. Na'udzubillah. Dan banyak ayat-ayat ya, ataupun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengungkapkan tentang berbagai ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman pada masa-masa yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu hatta yaqulal rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang berbagai ujian itu pasti akan ada. Ya. Ataukah kalian akan mengira masuk surga, masuk jannah dengan begitu saja? Ya. Sementara ya, belum datang kepadamu berbagai macam ujian. Ya, sebagaimana ujian itu menimpa kepada orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka mendapatkan penderitaan. Mereka mendapatkan kemelaratan. Mereka mendapatkan goncangan. Ya. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah. Ya. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini menggambarkan bagaimana berbagai cobaan, berbagai ujian, baik dalam bentuk penderitaan fisik, atau dalam bentuk siksaan, atau dalam bentuk ya, yaitu goncangan, goncangan yang sifatnya psikis, kejiwaan, ya, menakutkan dan lain sebagainya, ya, itu semua adalah bentuk-bentuk ujian. Dan ini semua adalah untuk menjadikan orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa, ya, bersikap sabar. Ujian-ujian itu kembali lagi kepada prinsip ajaran agama kita untuk senantiasa bersabar. Sehingga manakala kita, ya, bisa mengupayakan kehidupan berislam ini dengan lebih baik, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ada keamanan untuk menunaikan Islam. Ada kesempatan untuk menunaikan Islam. Ada kemampuan untuk menunaikan Islam. Maka gunakan seluruh kesempatan, kemampuan, keamanan tersebut. Jangan sampai kemudian saat keamanan dicabut dari Allah subhanahu wa ta'ala, rasa aman itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian timbul penyesalan. Kenapa tidak dari dahulu kita berbuat untuk agama ini? Ikhwafiddin a'azakumullah. Berbagai halangan yang kita hadapi sekarang tidak semata-mata dari orang-orang kafir, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasoro. Bahkan rintangan, halangan di dalam kita memegang agama ini pun datang dari sebahagian kalangan yang mengaku sebagai umat Islam. Ya. Kita dituduh Wahabi. Ya. Kita dituduh teroris. Kita dituduh radikalis. Kita dituduh, ya, sebagai agama baru dan seterusnya. Ya. Ini adalah ujian di dalam dakwah. Ujian di dalam dakwah. Bahkan yang menuduh itu pun mereka yang mengaku sebagai orang Islam. Ya. Mereka yang mengaku sebagai orang Islam dituduh, ya, berbagai tuduhan macam-macam, ya. Nah, ini adalah ujian bagi kita. Demikian juga yang akhwat, yang ummahat, tidak sedikit mendapatkan celaan, mendapatkan, ya, ujian, cobaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, ya, tindakan-tindakan radikal secara verbal, ya, lisan, dicemooh, dijelek-jelekan, ya, dilecehkan dan seterusnya. Ya. Maka kalau kondisi kita, internal kita tidak solid, ya, maka kita akan, ya, tidak maksimal menghadapi berbagai tantangan dari luar tersebut. Ya. Liberalisme sudah sedemikian, ya, menancap di berbagai tempat. Ya. Faham pluralisme sedemikian gencar, ya, ditebarkan oleh mereka, menganggap semua agama itu benar. Ketika ada orang mengatakan hanya agama saya yang paling benar, maka akan dituduh sebagai intolerans. Kan begitu sekarang. Anti kebinekaan katanya. Padahal kita hanya mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama yang diridhoi. Tapi kemudian orang Islamnya sendiri mengatakan, oh itu kelompok eksklusif. Oh itu anti kebinekaan. Oh itu intolerans. Ya. Seperti itu. Ya. Ketika kita mengatakan hanya Islam agama yang benar. Ya. Inginnya dikatakan semua agama benar begitu. Oh, tidak bisa. Ya. Justru ya, kita harus, ini baru kita mengatakan seperti itu. Ini sudah banyak reaksinya. Ya, sudah banyak reaksinya. Kalau kita mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Hanya Islam agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wah, itu sudah menimbulkan respon, reaksi yang bermacam-macam. Ya. Dari mana? Dari kalangan liberalis. Dari siapa? Dari kalangan pluralis. Ya. Siapa mereka yang liberalis? Siapa mereka yang pluralis? Ya, mereka mengaku sebagai Muslim. Ya. Tapi Muslim yang belajar agama ya, ke orang-orang kafir. Ya, guru-guru mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga pulang dari belajar, dapat gelar doktor, kemudian di tanah airnya ya, acak-acak agamanya sendiri. Ya, mengacak-acak agamanya sendiri. Merusak kehidupan agamanya sendiri. Ya. Ketika kaum muslimin menolak pendirian rumah ibadah, gereja, kemudian akan dituduh sebagai intolerans. Ya. Akan dituduh sebagai anti kebinekaan. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini faham-faham yang demikian terus berkembang. Ya. Faham-faham yang demikian terus menggerogoti sebahagian kaum muslimin. Sehingga ketika ada kaum muslimin yang ingin berpegang teguh dengan agamanya, orang Islam yang itu adalah tetangga kita sendiri akan mengatakan, ah, itu orang fanatik. Begitu. Karena apa? Karena dia sudah dicekoki dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran pluralis. Ya. Ini sekarang fakta di lapangan seperti ini. Ya. Fakta di lapangan seperti ini. Dan mereka akan membuang muka ketika melihat ada orang seperti kita berpakaian, berjubah, berpeci, berjenggot. Mereka akan membuang muka. Karena mereka menganggap orang yang seperti ini nih radikal, ekstrim. Ya. Nah, seperti itu. Padahal ya, ketika masuk masjid, ya mereka pun sholat sama. Ya. Tapi itulah fakta di lapangan. Bagaimana ya, sebahagian kaum muslimin telah terpengaruh dengan cara pandang ya, liberalisme. Telah terpengaruh dengan cara pandang pluralisme. Dan itu akan kita dapati ya, ketika kita berhadapan, ketika kita bertemu, ketika kita duduk. Ya, satu majelis kita akan terlihat, oh, dia memiliki pandangan yang berbeda dengan kita dalam memandang Islam. Gitu. Ini fakta di mana-mana terjadi. Ya. Dan kader-kader mereka, mereka semai di perguruan tinggi yang berlabel Islam. Ya. Dengan konseptor awal Profesor Dr. Harun Nasution mengkonsep IAIN sebagai ya, pusat ya, perombakan pemikiran keislaman dengan memasukkan kurikulum bergaya Mu'tazilah. Dari situlah kemudian dimasukkan filsafat, jurusan pun dirubah, jurusan ya, Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Dari situ sudah kerusakan demi kerusakan terhadap kaum muslimin itu terjadi. Dan ini fakta. Fakta di lapangan. Ya, fakta di lapangan seperti itu. Ya. Sehingga tidak mengherankan kalau misalnya di sebuah ya, perguruan tinggi yang dulu namanya IAIN, kemudian buletin fakultasnya mendukung terhadap pernikahan sesama jenis. Tidak mengherankan. Ya, jelas di dalam buletinnya mendukung pernikahan sesama jenis. Dan tidak mengherankan kemudian kalau ada guru besarnya yang mendukung terhadap pernikahan sesama jenis. Perempuan nikah sama perempuan, laki nikah sama laki. Ya. Ya. Ya. Sehingga tidak mengherankan seperti itu. Ya. Kata orang, percuma lu ganteng, senengnya sama yang ganteng. Kan gitu. Karena itu yang dihidupkan. Ya. Dan yang membela ya, LGBT siapa? Di antaranya adalah guru besar dari perguruan tinggi yang menggunakan label Islam. Ya, tidak mengherankan karena memang seperti itu. Jadi melumpuhkan kaum muslimin tidak dengan cara fisik, tetapi melumpuhkan kaum muslimin melalui pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Inilah yang terjadi di Indonesia. Ya, inilah yang terjadi di Indonesia. Ya, sehingga ada kemudian ya, salah satu dari pimpinan ormas ya, Islam mengatakan, ya, kalau belajar ke Saudi, ambil ilmunya, jangan bawa jubah dan jenggotnya. Ya, dan kita saksikan pada diri orang tersebut, ilmunya tidak dibawa, jubahnya tidak dibawa, jenggotnya pun tidak dibawa. Seperti itu keadaannya. Ada apa dengan pernyataan-pernyataan seperti ini? Kalau bukan dari hatinya yang rusak. Kalau tidak dari hatinya yang rusak. Ini hanya cermin. Ya, hanya cermin. Ungkapan lisannya itu hanya cermin keadaan hatinya yang busuk terhadap Islam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, tantangan kita ke depan sangat sangat banyak sekali. Ya, maka kita siapkan anak-anak kita benar-benar ya, berpegang teguh kepada agama. Ya, tanamkan benar pada diri kita, anak kita, keluarga kita untuk iltizam kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan diri kita, istri kita, anak kita, anak-anak kita. Ya. Kaum muslimin seluruhnya ya, untuk keselamatan semuanya dari terkaman berbagai faham yang menyelisihi Al-Quran was-Sunnah bifahmi salafil ummah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menyelamatkan kita dari berbagai penyimpangan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan mengaruniai kita dengan jannah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.